kini masa aku jumpa denganmu. Di antara kicauan-kicauan sendu, ku baca datamu, hatiku langsung menyapa. Kita bertukar sapa lewat dunia maya, namun getar hati ini nyata. Ku ingin segera jumpa, meskipun penuh tanda tanya. Apakah ini delusi semata? Segera jumpa, meskipun penuh tanda tanya. Apakah ini delusi semata? Terima kasih.